Mitra Bisnis, perkembangan isu-isu seperti toleransi, potensi konflik horizontal yang bisa terjadi di masyarakat dan berbagai isu tentang kemanusiaan lainnya ternyata sangat diperhatikan oleh investor asing di samping soal birokrasi, politik, dan korupsi dalam rangka realisasi investasi mereka di Indonesia. Apalagi bagi investasi yang bersifat jangka panjang. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, sebenarnya seberapa penting isu-isu soal kemanusiaan ini mempengaruhi iklim investasi kita? Sangat penting. Kalau Anda bicara dengan investor pasar modal yang sangat jangka pendek, mereka nggak peduli dengan soal itu. Karena mereka mau di stay di Indonesia mungkin seminggu kali, atau sebulan. Jadi dia nggak perlu tahu tuh potensi konflik. Tetapi kalau Anda bicara dengan investor Eropa, yang berpikirnya 25 tahun invest di sini, seperti misalnya saya ambil contoh, kalau orang bikin perusahaan kosmetik terbesar di dunia, di Indonesia seperti L'Oreal, dia harus mengerti kultur, dia harus mengerti negaranya ini stabil nggak secara politik. Jangan sampai saya invest untuk periode waktu yang panjang, tahu-tahu tahun ketiga revolusi lagi, gara-gara konflik agama. Ini seperti Afrika nggak? Apalagi kalau misalnya Anda bicara mengenai perusahaan tambang. Ya, perusahaan tambang itu investasinya jangka panjang sekali gitu. Nah, mereka perlu tahu, kalau dia lihat ini secara politis nggak stabil, kembali lagi ke 98 gitu, oh mereka nggak mau ngambil risiko, ya karena itu menjadi sangat penting. Nah Indonesia, di dalam hal ini yang juga saya sampaikan di Sandy Allen, Indonesia punya keunggulan, karena kita sudah melalui proses yang paling buruk dalam transisi dari otoritarian kepada demokrasi. Bayangkan 98 sampai dengan 2003, kita punya Presiden Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, 4 dalam waktu berapa tahun? 4 tahun. Iya kan? Dalam waktu 4 tahun, 5 tahun kita punya 4 presiden. Gimana kebijakan ekonomi bisa dijalankan kalau saben setiap tahun presidennya tuker? Itu nggak mungkin. Setelah praktis Ibu Mega naik, itu sampai dengan kita bisa stable, 2004 kita pemilu langsung, 2009 pemilu langsung, sampai sekarang, insya Allah ini sampai setahun, kita bisa punya sebuah pemerintahan yang relatif stabil kan? Ya, ini kan kita mesti bilang bahwa kita set the tone mengenai bahwa sebuah sistem demokrasi itu mulai bekerja. Despite dari ketidakpuasan kita lah, hingar-bingar di parlemen, soal korupsi, soal apa, ini set the tone yang baru, bayangkan. Ingat situasi kita 98 sampai 2001, Mas. Bayangkan pada waktu itu. Apa yang bisa dilakukan kalau di dalam 3 tahun, 4 presiden. Ini udah jauh lebih baik. Itu sebabnya makanya growth kita sudah jauh bisa lebih stabil. Di tahun itu kita nggak pernah bisa bicara mengenai 6%. Sekarang sudah bicara mengenai 6%. Orang sekarang tidak lagi bicara mengenai financial crisis. Yang bicara adalah Indonesia mestinya tumbuhnya lebih tinggi. Itu kan concernnya sekarang kan? Ya kan? Itu isunya bergeser. Ini hanya bisa terjadi kalau elemen tadi politiknya stabil. Orang nggak takut lagi nih ngadepin pemilu sekarang. Nggak seperti dulu gitu. Termasuk yang mesti dijaga juga elemen pluralisme, konflik agama. Ini yang mereka juga lihat. Indonesia ini negara yang tolerans nggak? Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.